Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Pada hari ini kita dapat bertemu untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala melalui program Penyejuk Hati bersama tim Safir Al-Azhar Ikatan Alumni Universitas Al-Azhar Mesir. Pada hari ini kita telah sampai surat Al-Anfal ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. In tastaftihu faqad ja'akumul fath wa in tantahu fahuwa khairul lakum wa in ta'udu na'ud walan tughniya ankum fi'atukum shay'an walau kasurat wa annallaha ma'al mu'minin. Jika kalian kaum musyrikin mencari keputusan, maka telah datang keputusan kepada kalian. Dan jika kalian berhenti, maka itulah yang lebih baik bagi kalian. Dan jika kalian kembali, niscaya kami kembali pula. Dan angkatan perang kalian sekali-kali tidak akan dapat menolak dari kalian sesuatu bahaya pun, biarpun dia banyak. Dan sesungguhnya Allah bersama mukmin. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ini merupakan ungkapan keyakinan Nabi Muhammad, merupakan ungkapan keyakinan para sahabat untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin akan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa falan taqtuluhum walakinallaha qatalahum. Yakin bahwa yang membunuh, yang memenangkan, yang melempar adalah Allah, dan kita sebagai makhluk merupakan sarana untuk menyampaikan sasaran itu. Jadi keyakinan ini menimbulkan optimisme, menimbulkan inovasi, menimbulkan kreativitas, menimbulkan wibawa untuk tidak mau menjadi orang-orang marginal dan terpinggirkan. Di sini disebutkan, apabila kalian mencari keputusan, keputusan datangnya dari Allah. Kami bersama Allah dan Allah pasti menolong kami. Wa annallaha ma'al mu'minin. Bila kalian menghadap secara gentle, kami juga tidak mau mundur. Kami juga akan menghadapmu secara gentle. Bila jumlah kalian banyak, kami pun banyak walaupun secara real sedikit. Karena apa? Keimanan kami menyebabkan kami satu menjadi seribu. Itulah yang disebutkan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak kelompok yang kecil dapat memenangkan kelompok yang besar berkat izin Allah Subhanahu wa taala. Motivasi, keyakinan, sugesti yang ada pada ayat ini merupakan benih-benih kebangkitan bagi umat Islam di Indonesia dan di Sumatera Utara. Ustaz Perdana dan Ustaz Safiar, kami persilahkan. Ya, terima kasih Ustaz Jainal. Satu hal yang ingin digambarkan di dalam keterangan ayat ini adalah bahwa ini merupakan peringatan yang keras dari Allah kepada orang-orang musyrik, orang-orang kufar Quraisy, bahwa bila mereka masih tetap ngotot ingin memerangi pasukan Islam, maka hasil yang sama, kegagalan yang sama itu akan mereka dapatkan, bahkan lebih parah lagi. Artinya apa? Intas tabtihu faqad ja'akumul fathu. Kalau kamu tetap bersekeras untuk memerangi kembali, maka sesungguhnya keputusan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kamu itu, yaitu kegagalan, itu akan kamu terima kembali. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'an sendiri, Allah Subhanahu wa taala sudah begitu jelas memberikan peringatan yang keras dan juga kecaman kepada orang-orang yang kufur, orang-orang yang munafik dan orang-orang yang ingkar. Ketika Allah mengatakan ulaika yaisu mir rahmati, selamanya mereka itu akan tetap yaisu, berputus asa dari segala rahmat yang aku berikan. Ketika mereka berusaha untuk menghalang-halangi jalannya agama ini, Allah dengan keras mengatakan ulaika humul khasirun, selamanya mereka tidak akan pernah mampu untuk akan tetap menjadi orang-orang yang kalah walaupun mereka berusaha semaksimal mungkin untuk menghalangi jalannya agama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dari sisi yang lain, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu janji yang terbaik, berita gembira kepada umat Islam bahwasanya mereka itu akan mendapatkan fasilitas kebaikan dan kemenangan. Innallaha wa annallaha ma'al mu'minin, sebagaimana dalam keterangan ayat ini. Allah akan beserta orang-orang yang mukmin. Innallaha yuhibbul muhsinin, bagi orang-orang yang melakukan kebaikan Allah akan sangat menyayangi mereka. Cuma ini yang sangat kita sayangkan adalah ketika umat Islam lalai daripada janji-janji kebaikan Allah ini. Ketika Allah sudah mengatakan tetap berada di jalanku, aku akan berikan fasilitas yang terbaik, tapi masih banyak di antara kita yang malah memilih jalan-jalan yang sebenarnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh wa'tasimu bihablillah, berpegang teguh kepada ajaran agamaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak orang yang lebih berusaha untuk menjatuhkan agama Allah ini walaupun dia adalah umat Islam sendiri. Jadi inilah sangat disayangkan ketika umat Islam tidak juga tersadar daripada gambaran-gambaran kebaikan yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi apalagi yang mau diperjuangkan ketika janji kebaikan itu sudah diberikan, ternyata kita malah memilih untuk lari daripada kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan ini. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, benar sekali yang diungkapkan Ustadz Perdana tadi. Jadi di sini dari sisi yang lain, bahwasannya ayat ini adalah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan kaum kafir, memberikan satu ancaman, ya. Bentuknya manuver yang begitu luar biasa. Kalaulah ini kita ambil dalam kehidupan kita pada saat sekarang ini, kalau kita belum mau dan masih kita bolong-bolong dalam melakukan sholat, masih kita melakukan larangan yang dilarang di dalam Islam, masih kita kerjakan, dan kita belum bisa lagi menghindari hal-hal kemaksiatan, maka ayat ini bisa kita gunakan dalam kehidupan kita. Apa yang dapat kita ambil? Yang pertama adalah bahwasannya, ingat, keputusan itu tidak bisa akan datang kepadamu kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Keputusan kita melakukan maksiat itu hal yang salah, maka ikutilah jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, kalau kita masih malas-malasan dalam beribadah, ingatlah bahwasannya tempat kembali kita itu kan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang muslim yang dia itu malas-malas beribadah, dia akan kembali kepada Allah dengan penuh rahmat. Kemudian bagi orang juga yang belum mau melakukan perubahan, kemudian ada juga saudara kita seakidah seiman, akan tetapi kehidupannya juga belum berubah, ketahuilah wa annallaha ma'al mu'minin, Allah itu selalu beserta kepada orang-orang yang mukmin. Inilah yang dapat kita ambil untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, benar sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Syafiar dan oleh Ustaz Perdana. Kita berterima kasih atas apa yang disampaikannya, bahwa kebaikan yang Tuhan berikan itu harus kita raih. Sebenarnya itu yang mau disampaikan pada hari ini. Ketika Allah bersama orang-orang yang mukmin, beriman enggak kita? Yakin enggak kita bahwa sebenarnya rukun Islam yang diberikan Allah itu dampak positifnya sungguh luar biasa kepada diri mukmin ketika dia menjalankan segala perintah yang Allah berikan. Contohnya, kata Ustaz Syafiar tadi, ketika seseorang malas sholat, Allah pun malas memberi ketenangan kepada dia. Ketika orang itu malas sholat, Allah pun malas memberi kebahagiaan bersama dia. Karena dalam panggilan sholat itu, hayya alal falah, mari menuju kepada ketenangan, mari menuju kepada kemenangan, mari menuju kepada kebahagiaan. Toh Anda malas, Allah pun malaslah memberinya. Ana inda zonna abdi bi, saya menurut perasaan hambaku. Kalau hambaku malas, aku pun malas. Tapi kalau hambaku mendekat kepadaku, aku lebih dekat kepadanya. Kalau Anda mengejutkan, membuat kaget orang dengan rezeki tiba-tiba, Allah pun akan memberi Anda rezeki secara tiba-tiba. Kalau misalnya Anda berani memberi tukang parkir 50 ribu, siap-siaplah Anda mendapatkan 500 ribu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Terkadang kita terlalu takut untuk memberi kepada orang, karena apa? Toh ini uang aku. itu persepsi yang salah. Maka kenapa kok ada orang gila ketika caleg tidak sudah habis uangnya 400 juta? Karena dia merasa uang 400 juta itu milik dia. Yeah. Nabi Muhammad bertanya kepada Aisyah pada waktu itu memiliki seekor kambing dan semuanya disedekahkan, cuman paha yang tidak disedekahkan karena Nabi Muhammad menyukai paha kambing ini. Datang Nabi Muhammad pada waktu itu, "Wahai Aisyah, bagaimana santapan kita pada hari ini? Apa yang tersisa?" Kata Aisyah, "Yang tersisa wahai Nabi tinggal pahanya." Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meralat pernyataan Aisyah, "Wahai Aisyah, semuanya tersisa, yang tinggal pahanya. Pahanya lah yang habis. Semuanya tersisa, pahanya habis. Walaupun pahanya ada. Karena apa? Karena paha ini akan menjadi kuning nantinya. Kumakan menjadi kotoran. Sementara semua yang ada, inilah investasi. Inilah penanaman modal yang real. Inilah hakikat rezeki yang kita miliki dan itulah yang kekal." Kalaulah setiap muslim berkeyakinan bahwa yang disedekahkannya itu, itulah milik dia, saya rasa mungkin orang tidak segan-segan memberi biaya parkir 50 ribu gitu ya kan, memberi orang miskin 100 ribu. Kenapa? Karena inilah investasi kita di akhirat dan inilah investasi kita di dunia, sehingga Anda akan dikejutkan Allah dengan rezeki yang tiba-tiba. Jadi dengan demikian, kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai seorang mukmin itu harus diraih dengan sukacita, senang hati. Karena apa? Karena dampaknya sangat positif bagi kita. Allah tidak akan untung kalau semua umat manusia beribadah kepadanya. Semua umat Islam bersedekah, yang ngambil sedekahnya orang miskin juga. Toh kalau kita miskin, kita pun berhak menerima sedekah. Kalaulah semua manusia sholat, Allah tidak akan mengambil untung dari sholat yang kita lakukan. Kembali ketenangan, kebahagiaan akan menyelimuti orang-orang yang beriman karena dia dekat dengan Allah dan Allah menenteramkan hatinya. Iya, ada satu gambaran lain yang harus betul-betul kita pahami, bahwa sebenarnya melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk kembali kepada ajaran Islam yang sebenar-benarnya. Karena ketika seseorang beragama dengan baik, meyakini Allah Subhanahu wa taala dengan baik, maka itulah sebenarnya kesuksesan dan kehormatan dirinya. Ketika dia keluar daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka dirinya bukan malah semakin mulia, akan tetapi terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga masyarakat semuanya. Kita tahu seorang Musailamah Al-Kazzab sebenarnya juga adalah seorang muslim, tapi pada saat dia keluar dari jalur Allah, mengumandangkan dirinya sebagai rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, maka sejarah mencatat sampai sekarang pun kalau sudah disebutkan orang Musailamah, maka akan ada embel-embel di belakangnya Al-Kazzab. Orang akan tahu dia adalah para pendusta. Orang-orang yang pendusta. Begitu juga dengan Fir'aun, ketika sudah diajak untuk berpegang kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia tidak mau memenuhinya, ternyata akhirnya sampai sekarang orang akan tahu kalau sudah disebut Fir'aun itu pasti orang yang tenggelam di laut dan kemudian diawetkan, sehingga pada saat ini bisa dilihat jadi kembali kepada agama akan membuat seseorang menjadi lebih mulia. Berpegang teguh kepada ajaran agama akan membuat hidup orang semakin sukses. Inilah yang dikatakan oleh Umar bin Khattab ketika pasukan muslim berhasil menguasai kota Roma. Umar mengeluarkan suatu pernyataan, "Kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ajaran, dengan agama Islam. Akan tetapi pada saat kita keluar dari agama Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan kita kembali sebagaimana kita dahulunya." Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan kita bahwasannya ayat yang kita angkat ini adalah sangat berpengaruh besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita ingin mendapatkan dari rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kembalikanlah bahwasannya apa yang kita milikin ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya seseorang walaupun dia tidak memiliki hanya kehidupan yang cukup, tapi kalau masih dalam bimbingan Allah, hati akan tenang. Iya. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Safiar tadi. Bayangkan kalau kita bersama camat saja, mungkin orang di kampung kita gak ada yang berani ganggu. bapak itu dekat dengan camat, hati-hati. Kalau dekat dengan Samsul Arifin, gubernur, oh lebih enak lagi. Sapiar, ayo datang ke gubernur, kita jalan-jalan. Wow, Ustaz Sapiar gak usah mikir-mikir lagi. Karena apa? Karena pasti surat perintah jalan itu sudah include di sana, tiket pergi, tiket pulang, biaya transportasi dan akomodasi. Itu baru manusia yang berikan. Ketika kita bersama dengan orang yang memiliki, ketika kita bersama Allah Sang Maha Kaya, Pencipta yang Maha Pemberi Rezeki, Maha Mulia dan Maha Al-Basit, melepaskan tangannya, tentu saja jaminan apa yang kita inginkan lebih dari kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Untuk itu, wa annallaha ma'al mu'minin, sesungguhnya Allah bersama mukmin, merupakan suatu sugesti bagi kita. Yakinlah bahwa orang Islam, orang yang yakin kepada Allah, tidak ada istilah kata rugi dan menyesal. Saya Jenal Arifin bersama Ustadz Perdana dan Ustadz Sapian mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.